Selamat siang, Etana. Saya punya lagu. Saya kasih lagu reggae dulu ya. Oke, oke. Nyanyi dulu sama-sama. Broken heart, I wanna be alone. Ayo nyanyi. Broken heart.